Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Kejaksaan Agung berniat tidak ingin melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati di kemudian hari. Bahkan Kejagung menghimbau pengadilan untuk tidak lagi memberikan vonis mati bagi terdakwanya, mengingat sorotan dari negara lain soal pelanggaran HAM. Di Indonesia, hukuman mati masih sah dan konstitusional seperti tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Pak Jimli, bagaimana Anda melihat usulan ini? Ya, jadi itu baik. Dari segi ide untuk menghapus pidana mati itu baik. Artinya itu sesuai dengan perkembangan rasa kemanusiaan global. Bahwa sekarang makin banyak orang berpandangan bahwa pidana mati itu sudah tidak lagi manusiawi. Dan itu sebabnya makin banyak juga negara yang menjadi abolisionis menghapus pidana mati. Makin banyak. Walaupun belum semua ya. Di negara barat, di Amerika pun masih ini negara bagian-bagian tertentu saja yang menghapus pidana mati. Tapi secara umum masih dipraktekkan. Tetapi secara umum benar. Sekarang trennya ke masa depan itu makin dirasakan bahwa pidana mati itu tidak manusiawi, tidak menjadi solusi juga gitu bagi perkembangan hukum dan keadilan. Tetapi yang jadi soal, ini kan di Indonesia itu masih ada, pidana mati itu masih sah berlaku, masih konstitusional juga. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi Tepuhari itu dikatakan konstitusional. Jadi memang ada pengecualian-pengecualian, tetapi secara umum masih dianggap bahwa pidana mati itu sah secara konstitusional. Dan lebih dari itu, pilihan mengenai apakah kita mau menghapus atau tidak pidana mati itu dari sistem hukum kita, dengan masalah politik, hukum, kejaksaan bukanlah lembaga politik. Jadi dia tidak berhak untuk bicara politik. Dalam arti mempertimbangkan aspek politik negara mengenai sikap resmi kita sebagai bangsa, sebagai negara terhadap ada tidaknya pidana mati itu kan soal pilihan politik. Kejaksaan adalah pelaksana penegak hukum. Dia hanya pelaksana undang-undang. Jadi bukan urusan kejaksaan mendiskusikan apakah kita harus perlu kapan menghapus pidana mati atau tidak. Bahwa kejaksaan perlu ditanya oleh penentu kebijakan, iya saja. Dari pengalamannya selama ini, pantaslah kejaksaan itu juga ditanya. Para pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden bersama dengan DPR, itu masa nggak dengar sama sekali bagaimana praktek pelaksanaan pidana mati selama ini yang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi, kejaksaan harus didengar. Tetapi, dalam hal ini kejaksaan itu hanya pelaksana undang-undang. Jadi bukan dia yang mendiskusikan ini mau dihapus atau tidak dihapus. Ah itu kacau bernegara kalau begitu. Kejaksaan itu pelaksana saja. Dia penegak hukum. Kalau sudah diputus oleh pengadilan, inkrah putusannya bahwa si A, si B ya, dihukum dengan pidana mati, ya dia wajib laksanakan. Yang menjadi masalah selama ini, orang sudah terpidana mati, tapi tak dieksekusi. Ada tanggung jawab siapa? Ya kejaksaan. Ini harus dipersoalkan. Kenapa kejaksaan tidak menjalankan putusan pengadilan? Berarti dia melawan hukum kejaksaan. Wah, ini bertanggung jawab ini. Bagaimana? Jaksa Agung melawan hukum. Tidak boleh begitu. Bukanlah tugas dan tanggung jawab kejaksaan untuk menentukan pilihan bahwa ini manusiawi, ini tidak. Oh, tidak bisa begitu. Anda yang sudah menuntut hukuman mati, lalu diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang sudah inkrah, ya laksanakan. Ini keadilan itu harus pasti. Jangan mencela-mencela. Kita ini tidak beres-beres salah satunya karena hukumnya tidak pasti. Ya kan? Yang sudah diputus tidak dijalankan. Yang benar dikatakan salah. Yang salah dikatakan benar. Jadi kacau ini negara ini. Nah, jadi saya mau mengingatkan, jangan begitu kejaksaan. Anda adalah pelaksana keadilan. Keadilan itu adalah apa yang sudah diputus oleh pengadilan. Bahwa nanti di masa depan kita harus menghapus pidana mati, saya pun setuju sebagai pribadi. Nah, jadi kalau keputusan pengadilan sudah inkrah, tidak dilaksanakan, tidak dieksekusi, maka sama saja orang yang terpidana mati itu dihukum mati berkali-kali. dia sudah diputus pidana mati, dia sudah habis, sudah siap dia untuk dipidana mati, tapi nggak mati-mati. Gitu? Nah, itu bagaimana? Dan itu pasti juga tidak memberi pendidikan politik, pendidikan hukum bagi masyarakat luas. Bahwa hukum itu bergantung selera saja. Mau dilaksanakan atau tidak, dieksekusi atau tidak, ini menimbulkan ketidakpastian. Ya, keadilan itu harus pasti, kepastian juga harus adil. Tapi pendek kata, pidana mati itu masih ada di KUHP, masih ada di undang-undang narkoba, masih ada, ya kan? Jadi karena dia masih ada, ya harus dipraktekkan. Jadi kita ini harus sebagai bangsa itu harus punya sikap yang jelas, jangan mendua. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.